Lukas, Hondongam, 10:2. Waktu itu to'o, masak busak butau si sipik-sipik mak hempum, lambik si luluk-luluk dada. Mahasa ni mak si luluk tahu, ya nama puang Yesus laku pasi kolana. Lama jaga manapa kuak to'o, dana nak kadaki kuak bibik hotinna toilang ke kalibuan na parisi. Indo kuam bibik hotinna, puduk pandenna, analila menahana. Sapo indo pat tuju penawanna lakis sangam. Akan ganna aka-aka disamboi la dipakalengan nasam, anain ganna aka-aka dibuni la dipatandaam. Anain do kada ditambi nuntulak bengya, la dipakpaisangan ni lawat tumasia. Anain do tompak bisisa la kosolamu ilan tambin titutu, la dipewang kualau. Pehingi yak solaku. Daun kahaya indo tuangga malam patei bata punti, akataunnya desengak na la mala na pugausang kuak. Laku tulasang kuak tola pahalu ungkahaya. Lama hak laku hako ia puang ala ta'ala to kuasa mampatei annamane na tibe tamanahaka. Awana laya pahalu umpeng kahayai. Taisanak pada-pada tawa, lima dena saik di alinna akanggan dua himi. Moin na anna susi, sapotak dem moi podolame salana kalembei puang ala ta'ala. Sengau nak tiko, akamyang gak beluakmu puhana heken nasan ditia. Dadi, yang tua na ta'ang kuak lama hea, akamoy lapada umba budan na dena talasi padannya anggakmu. Pengkira leman apa ya inde tulakku? Menna-menna mu akui kamatapasan na dikau to disangaya nak mentolino di olona hupatau, tau yang to duka laku akui di olona inggan na malaikat na puang ala ta'ala kuua yang to inde pentuhukku. Sapok menna-menna umba hoya di olona hupatau, tau yang to duka laku bahoi di olona inggan na malaikat na puang ala ta'ala. Desia ya palelianna la diampunni tomak tulak kadake diona anak mentolino. Sapo tak sik dasik daya dem palelianna la diampunni ton telle penawa maseho. Maka dibawa kuak laku olona tomak hotto ilam piadasam, batu haka di popengolo laku tomak pahenta batu to kuasa, ya tak kuak laku pakawewa penawamu lamua, aka amun nisang ala diwa mentimba. Aka penawa maseho lompatudu kuak, indola pahalun naun tulak watu eta to'o. Demme sa tau ilan na lalat ni do tau buda mak ka dalak puang Yesus na wa. O tungguhu, wan nindo sola subungku, anana benna kau pihindo kule na tampiang kan tomatuangki. Sapo na timbak puang Yesus na wa. O solaku, menna hi kau mueka ak lamenda di tomah hotto batu diwa tolon tawang kuak manakmu. Mane mak ka dalak puang tau buda na wa. Majaga kuak annama inga, dan alulaku ikule penawamu namak podo kau. Akamoy laken dek langit kata makakaan na mesa tau, tala yasya umbawa ilako katua mapia. Annamani untulak mesa pehapangan na wa. De mesa to makaka, muampuan litak si naungi ken dek buk dek buah pengkehana. Ya mekutana ni lampinawan na nawa, aka amun laku pugau, aka pak depolen naungi inde buah pengkehaku. Ya nawam, o kuisammi. Laku henggaya sasule lokoku, anakku pake dek poli kasalena, anakku panganai inggan na gandungku solaku lesengakku. Manela sipak tulak kaleku kuua, kehongkok mek kau. Kuampuan nasami inggan na mapianna, annamoy lamak taun-taun ku pake talapuhai. Latak mek mengkaha, anggah mek lamin luwe, mangande mangiho anong palosso inawangku. Sapok mak kada puang ala ta'ala lako nawa, oto maho. Laku alasiam penawammu inde bengitemu. Ya menna la mampuan ni inggan na indo kule untombongan kalemu. Lasusin to ulambi i lako tomelo uhempung kule inde lino. Kita uhempung kule diada di olona puang ala ta'ala. Pua ya to'o, mak kadam puang Yesus lako pasikulan na nawa. Yan tuan na kuammu kwa, dau malala nak diona saluko tuammu lamu ua, aka amu la diande. Anna tak toi la malalang kwa diona batapun timmu lamu ua, aka amola dipak pohewa. Aka inde katubuam, pahalu puha ya anna lakinande, anna inde beta punti, kalando puha ya anna lapohewa. Penawasia ya to indo kado aja, tak dem mengambo, tak dem mepahe, tak toi den numpuangan loko bat tuha katalukum. Moina anna susi, sapok ton talu duka nabaneya salu ketuan na puang ala ta'ala. Ia kianggak puha siang kuat tiko, anna ladasi-dasi. akang gunana la malalang kuak diona ka pahaluammu. Menangkai ko tau muita, to malalang diona salu ketuanna, lama lau lombun ni sungak namoi podola saidi Dadi, maka tak muisan na umpogau indo kahaka hahan dambahin ni ia to'o, ia akan na malalang dakwa diona kahaka hasenga, penawasiayat to indo bunga-bunga lako kaliane. Tak demeng kaha, tak pakai ala umpapia pohewa. Sapok menton dompuha ya mapianna an la pohewana to mahaja salomo yolona, moin na anatai dem pada sasugi. Indo duka kuha tu botemo lako bela, labam bannasian di tibe tama api, ana nampo mapik dai puang ala ta'ala, damuahan na iaiko, kiang gak puha kuak tiko an lain do kuha. Kuhes sugali ak kamatap pasammu. Dadi daw malalan na an nahusa diona lomandena an nalamuhukna. Aka inggan na ya to'o, na pia ya to ta ungkali somanappa puang ala ta'ala. Sapo ta ikolong pasusia, aka inanay salopo ni ambemu inggan na kapahaluammu. Iya hiya, paito'o na ya ilang penawammu kapahintaan na puang ala ta'ala, iya rana pasondoin kuak to'o inggan na kapahaluammu. O inggan na kuak to kukambi to saidi hekengammu. Daum mahea, akasi tuhuk pailok na ambemu, puhang kuak na tambak na pependa di umak na ilang kapahentaan na. Balu iku lemu, anam bennya alin na lakoto mase-mase. Papia kale ya osse lataak na mala kadake, indo lompak ponge ikulle ya wasuhuga. Kulle ya to'o, tak lama la pak de, aka tak lama la na boko pak boko, ana tak la naan de bu. Aka umba-umba nonge ikullemu, letasian toduka nongi pikihamu. Mane no pole puang Yesus. Lama jaga liu kuak si hapan to mengkeha mampai puena, lama pasule dia mai hame-hame pak pakabengam. Indo to mengkehana, lama kahap piliu pohewana, ana leke liu lampunna, ana mala sulena to indo puena undek dek bakba, ya tapana tungka isiaham. Tak dem pada sake hongkok laku indo to dilambi masam mangampa watunna sule puena. Kutulasang kuak, setongan na sule na to indo puena, tapam pembe ke usambukna, anaman ni indo to mengkehana, okok kwa akala dipande kwa, mane na tahiai. Anna tak dem pada saki hongko indo to mengkehana, keton teliwi mengampa na lambi puena, moyan na tanga bengi haka, nan nahi haka mane sule. Penawasia yak to, maka hapan na lanisan to makbanuan nawa la tete eta sule to maboko, manasa anna ta ila mamma, anna mala tak tama banuan nindo to maboko. Dadi iyan to'o, anna la pahalung kuak duka majaga liu, aka indo kasuliangku to disangaya nak mentolino, tak lombai baya. Ya mekutanan Petrus laku puang Yesus nawa. O departa, angkang kakami na huwe timpe hapangam, ya inggan na haka hupatau. Na timbak puang Yesus debatan tanawa. To na huwe indepe hapangam, indo to sihapan to muetok pengkehangan ilang banuan na puena, manuhu anna kiaka. Ya na aka umpuana menda di punggawana inggan na solana, na suhun nia lasin tawang kinande solana kelambi o wattunna. Kehongko anna maupak laku indo to mengkeha, keton teliu manonton numpalako manappa pengkehangan na, na lambi puana kemak pasulem. Setongan-tongan na, tak malah talana aka puana sabu ia to'o, lana lima ia ninggan na kullena. Sapok maka lanao ilam penawan na indo sabua, mesai pi mani sulai puaku. Lambi umpong kuis solana muan yang nabaine, anna mangande mangihu ian nasim pemabok kalena, ya pisanan na sule sakasakehan indo puena ila waktu tadi bai-bai. Sulena, na alasiahan indo sabuakna, anna nadah hai napa ambik mate, mane napa tibian ni tamongian na totak matappa. Lako sabuak tomis sampai elok na puena, sapok tak taja anna tak napa laku indo pa elok na puena, ila ditembek talukum. Sapok lako sabuak to tak mis sampai elok na puena, anang palako ipak pogosas sala, lana pola lana lambi pesembek, iala disembek iduka, sapo tak iala dipekasal lei. Akalako to buda di BM, la buda sian tia duka na PBM, anna to buda aka-aka di BHOAM, la buda sian tia duka di pemitai lako. Maneno apolai? Kau-kau, sule umpelebasan napi tamain delino. Anna tak dem pada sakupo hai ke lalek ke unindo api. Sapok dempi kamapik di sama banda la pahal lukola. Lesok pi kahakahe ya to'o, manetai masussa penawangku. Usangha ka iko sule indelino lambawa kasiolaam. Taa, taya kasiolaam sapu kasipengkaam. Napahanduk tentomai, ladeng kasipengkaan nilan nalak na lima tau ilan mesa banua, akatalu lang tuhu e, anna dua taa, battuhaka, dua lang tuhu e, anna talu taa. Ambe lasipengka anak namuane, indo lasipengka anak nabaine, anna pasanam baine lasipengka manintun nabaine. Mane mak kade pun Yesus laku tabuda nawa. Maka muitan nak malilling kalian luk ketampusam, ia tapamisan nak mua lauham, ia wasik dasia. Anna maka muita hibu butu dio mai tandai selatan, ia tapamisan nak mua lakulla, ia kulla sik dasia. Oi ngga mu atau mak dua tambu mak talu sumusu, akan namisal leko ya usik la tandai delino solaya bolangi, sapok tak leko ya misan numpe kelembasan inde tanda dipada di ilan ala-ala muak tentomai. Akan na tak ya umpapak tantu mua, inde lalam malolo. Maka hapan na deng kuak lembawa lako tomah hotto, ia peyak lalanna anna sikapiai kuak lako lalam. Aka maka tak umpate em, ia lana beho ko lako tomah hotto, manena patahu ko indo tomah hotto lako polisi, anna natibe kota mata hungkum. Setongan-tongan na, tak siako lamala dipasubun nila may tahungkum, kira dempi toho moi podola himi unindammu.